Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah rahimakumullah, telah kita selesaikan pembahasan tentang as-salatu alal jinazah, salat jinazah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hamlul jinazati wattiba'uha, membawa dan mengiringi jenazah. Hamlul jinazati wattiba'uha, membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Membawa jenazah dan mengiringinya ke kuburan itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib, dan wajibnya adalah wajib kifai, wajib kifayah, sebagaimana kewajiban-kewajiban lain terkait dengan jenazah, seperti sholat jenazah, memandikan, mengkafani, dan yang lainnya, termasuk membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan ini termasuk dari hak mayit muslim atas kaum muslimin yang lain. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim, wa fi riwayatin yajibu lil muslimi 'ala akhihi khamsun. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain, atau atas orang Islam yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan wajib bagi orang Islam atas saudaranya khamsun, lima perkara. Hak orang Islam atas orang Islam yang lainnya, dalam satu riwayat wajib bagi orang Islam atas saudaranya lima perkara. Disebutkan dari lima perkara itu, yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janais, yang ketiga mengiringi jenazah. Yang keempat wa'ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Yang kelima watashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Nah, disebutkan di sini hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain, atau wajib bagi orang Islam atas saudaranya, disebutkan lima. Salah satunya disebutkan adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Salah satunya disebutkan ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Dalam riwayat yang lain disebutkan enam, yaitu wailas dan sahaka fansahu, dan apabila saudara kamu meminta nasihat, maka nasihati dia. Satu dari lima kewajiban atau satu dari enam kewajiban orang Islam atas orang Islam yang lain disebutkan dalam hadis ini adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Masing-masing ada penjelasan, ada perinciannya yang bukan waktunya dan bukan tempatnya untuk kita membahas satu persatu. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, Nabi memerintahkan udul maridha wattabi'ul janaiza tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang yang sakit, iringilah jenazah. Hal itu akan mengingatkan akhirat terhadap kalian. Nah, berdasarkan dua hadis ini dan juga masih ada hadis yang lain menunjukkan bahwa membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya fardu. Kemudian mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan. Wattiba'ul janaiz ala martabatain. Mengiringi jenazah itu ada dua martabat, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ittiba'uha min 'indi ahliha hatta salati 'alaiha. Mengiringi jenazah dari keluarganya sampai mensolati, atau mengiringi jenazah dari keluarganya pada keluarganya sampai mensolatinya. Artinya datang ke keluarga jenazah, ke keluarga mayit yang mayit ada di situ, yang mayit dirawat di situ. Datang ke situ sampai mensolatinya. Setelah itu pulang. Nah, ini tahap tingkatan pertama, yaitu mengiringi jenazah di keluarga jenazah atau pada keluarga jenazah yang jenazah yang mayit berada di situ dan dirawat di situ sampai mensolati. Setelah mensolati pulang, tidak ikut mengantarkan sampai ke kuburan. Itu sudah termasuk ittiba'ul janaiz, itu sudah termasuk mengiringi jenazah. Kemudian martabat yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ittiba'uha min 'indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Yang kedua, mengiringi atau mengikuti jenazah min ahliha, dari keluarga jenazah sampai selesai dikuburkan atau sampai selesai penguburannya. Itu yang kedua. yaitu datang ke keluarga mayit, ke keluarga jenazah yang jenazah ada di situ, kemudian mensolati. Setelah mensolati tidak pulang, tetapi menunggu sampai jenazah siap untuk diberangkatkan dan ikut mengiringi sampai selesai penguburan. Ikut mengiringi sampai ke kuburan, kemudian berada di situ menyaksikan proses penguburannya, proses pemakamannya. Setelah selesai baru pulang. Itu yang kedua. Masing-masing dari keduanya, baik yang pertama maupun yang kedua, semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah pada martabat yang pertama, pada tingkatan yang pertama. Mengiringi jenazah dengan datang ke keluarga jenazah, kemudian mensolati, pulang. Yang kedua, mengiringi jenazah, datang keluarga jenazah, mensolati, kemudian mengiringi sampai ke kuburan hingga selesai penguburan. Masing-masing dari keduanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang pertama, kadang beliau melakukan yang kedua. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam hadis tersebut, agak sedikit panjang hadisnya, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa ketika Nabi dan para sahabat datang ke Madinah. Nah, ketika di Madinah dihadirkan mayit kepada kami, kemudian kami memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menghadirinya. Nabi wasallam menghadirinya, mensolatinya dan mengantarkan sampai ke kuburan. Kemudian pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah, kemudian beliau mensolati, dan setelah mensolati beliau pulang. Disebutkan di situ Nabi mensolati, warubama insarafa, setelah selesai solat pulang. Warubama makatha hatta yudfanal mayit, dan terkadang beliau tinggal tetap di situ sampai mayit dikuburkan. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa mengiringi jenazah dua-duanya, baik hanya sampai mensolati saja atau sampai selesai penguburan, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu adalah tergantung dengan keadaan. Dan juga para sahabat di dalam memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya jenazah juga disesuaikan dengan apakah hal itu memberatkan kepada Nabi atau tidak. Nah, dari dua martabat tersebut, dari dua tingkatan tersebut, tingkatan yang kedua itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Mengiringi jenazah sampai selesai penguburan itu lebih afdal. disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal jinazata min baitiha hatta yusalliya alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfana." Falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah dari rumahnya, yaitu dari rumah duka, dari rumah jenazah, sampai dia mensolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Dia mendapatkan pahala dua qirat. Qila ditanyakan, "Ya Rasulullah, wa mal qiratan?" Ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa dua qirat itu? Apa dua qirat itu?" Qala, beliau menjawab, "Mithlul jabalainil azimaini." Dua qirat itu adalah sama seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Dalam satu riwayat disebutkan, "Kullu qiratin mithlu Uhud." Setiap qirat sama dengan gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Sehingga berdasarkan hadis ini, bahwa mengiringi jenazah pada martabat tingkatan kedua lebih afdal daripada yang pertama. Karena mengiringi jenazah sampai mensolati saja pahalanya satu qirat. Kalau sampai selesai penguburan, pahalanya dua qirat. Dan ketentuan atau syarat untuk mendapatkan pahala seperti ini disebutkan di dalam riwayat yang lain, apabila melakukannya itu adalah karena iman, dorongan iman dan mengharapkan pahala. Nabi bersabda, "Man tabaa jinazatan jinazata muslimin imanan wahtisaban." Siapa yang beringi jenazah muslim karena iman, karena iman dan karena mengharapkan pahala. Tahu ada saudaranya yang muslim meninggal dunia, kemudian dengan dorongan iman dan mengharapkan pahala datang mensolatinya, kemudian pulang, mendapatkan pahala satu qirat. Kalau datang kemudian mensolati dan mengiringi sampai ke kuburan hingga selesai penguburan, mendapatkan pahala dua qirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, hatta tudfana. Dalam hadis yang lain disebutkan, hatta yufraghu minha falahu qiratan min al-ajr. Datang sampai selesai penguburan, sampai dimakamkan, dikuburkan, dia mendapatkan pahala dua qirat minal ajri, dua qirat pahala. Sampai mensolati saja sudah termasuk mengiringi jenazah, pahalanya satu qirat. Sampai penguburan, pahalanya dua qirat. Dan kita boleh memilih satu di antara dua, disesuaikan dengan keadaan, mungkin kesibukan kita atau keadaan jenazah lama atau tidak dikuburkannya, datang mengiringi jenazah, mensolati jenazah, umpamanya jam 8, ternyata pemakamannya itu jam 2 siang. Mungkin kalau harus nunggu berat, lama. Setelah mensolati pulang, tidak mengapa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal tersebut. Nah, dan juga dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Umar ibn Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah melakukan seperti itu. Nah, mengiringi jenazah sampai mensolati kemudian pulang. Kemudian keutamaan mengiringi jenazah sampai ke kuburan ini adalah khusus untuk kaum pria, khusus untuk laki-laki. Bukan atau wanita tidak. Hal ini karena adanya larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wanita mengiringi jenazah. Jadi keutamaan mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu khusus untuk laki-laki, khusus untuk kaum muslimin, bukan kaum muslimah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Ummu Atiyah, An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah semoga Allah meridainya berkata, kunna nunha fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina. Dulu kami kaum wanita dilarang untuk mengiringi jenazah. Dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami kaum wanita mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, dan beliau tidak mengharuskan, tidak mengharuskan larangan itu terhadap kami. Berdasarkan hadis ini bahwa keutamaan mengiringi jenazah sampai ke kuburan yaitu mendapatkan pahala dua kirat, ini khusus untuk laki-laki ya, untuk wanita tidak, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Kalau mensolati jenazah wanita disyariatkan ya. Wanita disyariatkan untuk mensolati jenazah sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. Tetapi mengiringi sampai ke kuburan itu tidak disyariatkan bagi wanita. Nah, larangan wanita mengiringi jenazah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar, itu larangannya adalah larangan makruh, tidak sampai haram, tidak sampai tingkatan haram. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan itu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, bahwa larangan wanita mengiringi jenazah itu larangan yang makruh, bukan larangan haram. Sehingga kita tidak diperbolehkan melarang wanita mengiringi jenazah seperti larangan haram ya. Karena larangan tersebut bukan larangan yang haram. Karena itu disebutkan di dalam hadis tadi, walam ya'zim alaina, larangannya itu adalah larangan makruh. Ya meskipun itu tidak haram makruh, ya tetap larangan supaya tidak dikerjakan. Ya, kalau tidak mengerjakan yang makruh mendapatkan pahala, mengerjakan yang makruh tidak dapat pahala meskipun tidak mendapatkan dosa. Ada banyak alasan, ada banyak illah kenapa Nabi SAW melarang wanita mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Dan wanita tidak bisa mendapatkan keutamaan mengiringi jenazah sampai ke kuburan, yaitu pahala dua qirat. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari sisi yang lain. Dan tidaklah larangan itu kecuali untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan. Karena tidak ada satupun larangan dari syariat kecuali padanya ada mafsadah. Kecuali padanya ada mafsadah. Wa manaha anhu syari atau wa manaha asyari, tidaklah syariat melarang sesuatu kecuali padanya ada banyak mafsadah. Sehingga bagi wanita hendaknya tidak ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Lah mengiringi jenazah ke kuburan ini tidak diperbolehkan dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Tidak diperbolehkan mengiringi jenazah ke kuburan dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Di antaranya perkara yang menyelisih syariat, di antaranya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, la tutaba'il jinazatu bisautin wala narin. Jenazah tidak boleh diiringi dengan suara dan dengan api. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan suara dan dengan api. Suara di sini seperti suara tangisan, mengiringi jenazah dengan adanya suara tangisan itu juga termasuk suara yang dilarang ketika mengiringi jenazah. Demikian juga suara-suara yang lain, termasuk suara-suara bacaan, suara-suara zikir, itu tidak disyariatkan. Demikian juga dengan api. Dengan api, ada di beberapa tempat mengiringi jenazah itu dengan api, semacam puhur ya, yang ditaruh di satu tempat kemudian itu dibakar dan digunakan untuk mengiringi api. Saya juga pernah melihat di satu tempat, di suatu daerah, mengiringi jenazah itu dengan menggunakan api, dengan menggunakan api. Ada memang yang diinginkan itu nyala apinya, ada asapnya, bau wanginya, itu semuanya dilarang. Semuanya adalah perkara yang diharamkan. Karena itu Abu Hurairah beliau berpesan ketika menjelang wafatnya, beliau menyatakan la tadribu alayya fustatun, jangan kalian buat kemah, tenda untuk saya. maksudnya ketika meninggal. Wala tattabi'uni bimijmarin fi riwayatin binar, jangan kalian mengiringi jenazah saya, mayit saya, dengan menggunakan mijmar, dalam itu disebutkan dengan nar, dengan api. Mengiringi jenazah dengan api, mengiringi jenazah dengan suara, termasuk suara zikir, itu adalah perkara yang bid'ah. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti 'indal janais. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Nah, larangan tersebut karena mengandung tasabuh dengan orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro itu ketika mengiringi jenazah itu dengan suara, ya, tapi suara mereka itu suara nyanyian, ya, suara nyanyian, lagu-lagu kesedihan, ya, dengan nyanyian lagu kesedihan tersebut akan membuat orang itu sedih, menangis, ya. Dan itu dianggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai keutamaan, dan itu perkara yang haram. Dan lebih jelek dari itu, ada nyanyiannya diiringi dengan musik-musik, tentunya musiknya adalah musik-musik kesedihan, itu lebih jelek lagi. Dan yang seperti itu dilakukan oleh sebagian orang Islam karena taklid lil kufar, karena sebab taklid terhadap orang kafir. Nah, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Dan mengiringi jenazah yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dan itu adalah perbuatannya para salafus saleh, kata beliau, wa'lam annas-shawab wal mukhtar wa ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hali sayri ma'al jinazah. Ketahuilah bahwasanya yang benar, yang terpilih, yang itu adalah ada pada amalannya para salaf, semoga Allah meridai mereka, as-sukut, diam ketika berjalan mengiringi jenazah. Fala yurfa'u sautun biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik, maka tidak dikeraskan suara bacaan, bacaan Al-Qur'an, tidak pula zikir, dan tidak pula yang lainnya, tapi diam. Mengiringi jenazah itu dengan diam, mengingat kematian, mengingat akhirat. Tidak mengiringi jenazah dengan suara, apakah itu suara bacaan, suara zikir, suara tangisan, atau yang lainnya, tapi diam. Dan hikmah dalam hal itu jelas, kata Imam Nawawi, dengan diam ketika mengiringi jenazah itu akan lebih menenangkan hati, mengkonsentrasikan pikiran terhadap perkara-perkara yang terkait dengan jenazah. Dan ini yang diinginkan dalam keadaan seperti ini. Fahadha huwal haqq, kata beliau, maka inilah yang hak. Wala taghtaru bikathrati man yukhalifu, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihi hal itu. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi. Walaupun banyak orang-orang yang menisbahkan diri, mengaku dari mazhab Syafi'i, menyelisih hal ini, Al-Imam An-Nawawi, ulama besar, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan seperti ini tentang masalah mengiringi jenazah. Nah, Dan beliau kemudian membawakan ucapannya, Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, yang maknanya kata beliau, ilzam turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtarru bikathratil halikin. Berpegang teguhlah kamu dengan jalan-jalan petunjuk. Berpegang teguhlah kamu dengan jalan-jalan petunjuk dan jangan, dan tidak memadorotkan kamu, tidak membahayakan kamu sedikitnya orang yang menempuh jalan-jalan petunjuk, dan jauhi olehmu jalan-jalan kesesatan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa karena mengikuti jalan-jalan tersebut. Sehingga mengiringi jenazah yang benar itu adalah dengan diam. Diam dalam mengiringi jenazah, tidak mengiringi jenazah dengan suara, suara apapun. Apalagi suara sendoguro, tertawa, itu jelas perkara yang tidak beradab dalam mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah sambil tertawa-tawa, sambil berguru, nah, tidak pula mengiringi jenazah dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan, tidak pula dengan suara-suara yang lain. Kemudian di dalam mengiringi jenazah, ketentuan berikutnya adalah yajibul isra' fisair, wajib mempercepat jalannya. Wajib percepat jalannya. Cepat jalannya. Sairon duna romli, yaitu jalan yang itu di bawahnya aromel. Aromel itu lari kecil. Jalannya cepat tapi tidak sampai tingkatan lari. Di bawahnya lari kecil, tidak sampai lari, walaupun lari kecil, nah, tapi cepat jalannya. Yang terlalu cepat itu juga tidak benar. Kemudian jalan berlambat-lambat juga tidak benar. Tapi jalan dan jalannya cepat, tidak sampai lari, tidak sampai lari kecil. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, asri'u bil jinazah, percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Asri'u bil jenazah, percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih. Maka jika jenazah itu jenazah yang salihah, jika jenazah itu jenazah yang baik, maka berarti itu adalah kebaikan yang kalian menyegerakan kebaikan itu pada jenazah. Wa in taku ghaira dzalik, dan jika jenazahnya tidak baik, fasyarrun tad'unahu 'an qabikum, maka itu adalah kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi memerintahkan agar supaya mempercepat dalam membawa jenazah. Mempercepat jenazah ini juga bukan hanya jalan cepat ketika menuju kuburan saja, tapi juga masuk padanya segera mempercepat dalam perawatan jenazah, memandikannya, kemudian mengkafaninya, sampai mempercepat ketika jalan membawa jenazah ke kuburan. Dan Nabi setelah memerintahkan hal itu, beliau menyebutkan alasannya. Kalau jenazahnya itu jenazah yang baik, mayitnya mayit yang soleh, dengan kamu mempercepat membuat jenazah kuburan, berarti kamu mempercepat kebaikan untuk mayit itu. Mayit akan segera mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan amal kebaikannya. Mempercepat orang yang baik untuk mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau jenazahnya jenazah yang tidak baik, jenazah yang tidak saleh, mayit yang amal perbuatannya jelek, dengan dipercepat, ya, Nabi tidak menyebutkan kamu berarti mempercepat dia mendapatkan balasan kejelekannya, enggak. Tapi Nabi menyatakan dengan kamu mempercepat, kamu segera melepaskan kejelekan dari pundak kalian. Itu kalau jenazahnya tidak baik. Kalau jenazahnya jenazah yang jelek, dengan mempercepat, nah, segera melepaskan kejelekan, menurunkan kejelekan dari pundak. Itu kalau jenazahnya jelek. Kalau baik, berarti mempercepat jenazah bertemu dengan kebaikannya, balasan amal kebaikan. Karena begitu sampai ke alam kubur, nanti akan langsung mendapatkan balasan di sana, kebaikan dan kejelekannya, akan mendapatkan balasan, akan segera mendapatkan fitnah kubur, yang setelah itu kemudian akan diiringi dengan nikmat kubur. Setelah mendapatkan fitnah kubur, fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur dari pertanyaan malaikat tentang beberapa perkara pokok dalam hal agama. Nah, ketika setelah mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan kubur bisa menjawab dengan benar, dengan tepat, dia akan mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan nikmat kubur. Sampai hari kiamat. Kalau jenazahnya jelek, setelah mendapatkan fitnah kubur, mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi menyatakan idza wudi'at al-jinazatu wa tamalah ar-rijal ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha ayna yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqa. Apabila jenazah itu diletakkan, apabila jenazah diletakkan di kuburan, apabila jenazah diletakkan di kuburan, setelah orang-orang itu membawa di pundak-pundak mereka, jika jenazah itu jenazah yang baik, akan mengatakan qaddimuni, segerakan saya, agar supaya segera mendapatkan, menemui kebaikannya, balasan kebaikan. Jika jenazah itu jenazah yang tidak baik, jenazah akan mengatakan ya wailaha, aduh celaka, kemana mereka pergi. Ini ketika ditinggal oleh yang membawa. Kalau yang baik justru meminta untuk dipercepat agar segera bertemu dengan kebaikan. Kalau jenazahnya tidak baik, ketika ditinggal pulang menyatakan ya wailaha aina yadhhabuna bi, oh celaka, kemana mereka pergi. Segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Dalam dua yang lain disebutkan illa thaqulain, kecuali jin dan manusia. Seandainya manusia mendengarnya, sungguh manusia itu pingsan. Kalau manusia mendengar teriakan penghuni kubur yang mendapatkan siksa kubur, itu akan pingsan manusia karena teriakannya keras, menakutkan. Nah, kalau manusia diperdengarkan, atau kalau diperdengarkan oleh Allah kepada manusia, manusia akan pingsan mendengar suara itu, ya. Suara teriakan yang keras, yang mengerikan, yang menakutkan, karena siksa kubur itu dahsyat. Nah, ada macam-macam siksa kubur itu. Ya, ada yang diperlihatkan api neraka sebagai tempat tinggalnya pagi dan petang. Penghuni neraka diperlihatkan neraka tempat tinggalnya nanti, ya, setelah kiamat, pagi dan petang. Seperti apa rasanya? Sangat tersiksa, ketakutan yang luar biasa terus. Sudah tersiksa seperti itu dalam keadaan takut hari kiamat terjadi, sehingga minta kepada Allah untuk jangan terjadi hari kiamat. Ya Rabbi, la taqumi sa'ah. Karena nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, dia akan mendapatkan siksa yang sesungguhnya. Ada yang dipukul dengan pemukul yang namanya mirzabah, sampai hancur badannya, teriak. Yang teriakannya juga dikatakan dalam hadis, kalau didengar oleh jin dan manusia akan pingsan. Dikumpulan lagi, dibentuk lagi menjadi tubuh yang utuh, pukul lagi, hancur lagi, teriak lagi terus. Ada yang dihimpit di alam kubur, yang kata Nabi, sambil Nabi menjelaskan, tulang rusuknya berselisih. Ini kan tulang rusuk kanan kiri dihimpit berselisih gini. Itu di antara siksa kubur, di antara siksa kubur. Kemudian yang berikutnya, ketentuan dalam mengiringi jenazah adalah wa yajuzul mashyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa yasariha. Orang yang berjalan dalam mengiringi jenazah boleh berjalan di depannya, di belakangnya, di samping kanannya dan samping kirinya. Alayakuna qariban minha, tetapi supaya mendekat. Jadi berjalan mengiringi jenazah itu boleh di depannya, jalan di depannya, di depan jenazah. Boleh di belakangnya, boleh di samping kanannya, di samping kirinya. Illa raqib, kecuali yang naik kendaraan, fayasiru khulfaha, maka supaya berjalan di belakangnya. Nah, yang naik kendaraan itu harus di belakangnya, enggak boleh di depannya. Yang jalan kaki bebas, depan, belakang, kanan, kiri boleh. Yang berkendara di belakang. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi menyatakan ar-raqib yasiru khalfal jinazah. Yang naik kendaraan berjalan di belakang jenazah, wal mashi haitsu syaa minha. Yang berjalan kaki berjalan sekehendak dia, dari posisi jenazah. Khalfaha wa amamaha wa an yaminha wa an yasariha qariban minha. Di belakangnya, di depannya, samping kanan dan samping kiri, dekat dengan jenazah. Bukan sebaliknya, yang naik kendaraan di depan. Kadang di depan jauh, naik motor, mobil ke kuburan, nunggu di kuburan, jalan sampai kuburan, ini di belakang baru lagi jalan, ini sudah nunggu di sana. Atau berjalan di depannya dengan kendaraan yang dikendarai, itu tidak dibenarkan. Kalau mau di depannya silakan jalan kaki, kalau tidak mau berjalan kaki ya harus mau di belakangnya, mengiringi di belakangnya. Dan semua itu dilakukan, maksudnya berjalan di depan, di belakang, itu semuanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan juga oleh Abu Bakar dan Umar. Rasul, Abu Bakar, Umar, kanu mereka yamsyuna amamal jinazah wa khulfah, berjalan di depan dan di belakang jenazah. Dan yang afdol berjalan di belakangnya. Yang afdol, boleh di depan, boleh di belakang, namun yang afdol di belakangnya. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-mashyu khalfaha afdal min al-mashyi amamaha. Berjalan di belakangnya lebih afdal daripada berjalan di depannya. Kafadli salati rajul fi jama'atin ala salatihi fadhlan. Keutamaannya itu seperti keutamaan orang laki-laki salat jamaah dibandingkan orang yang salat sendirian. Itu dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah At-Tahawi dan yang lainnya. Kemudian yang berjalan kaki dengan yang naik kendaraan, semuanya diperbolehkan, tetapi yang afdal yang berjalan kaki. Yang naik kendaraan boleh. Jadi naik kendaraan boleh, ya juzu rukub bisyarti ayyasir waraha. Boleh mengiringi jenazah dengan naik kendaraan dengan syarat berjalan di belakangnya. Kalau dibandingkan antara yang berjalan kaki dengan yang naik kendaraan, maka yang berjalan kaki lebih afdal daripada yang naik kendaraan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah. Kemudian beliau ditawari untuk naik kendaraan, ditawari naik binatang tunggangan. Fa'aba ayarkabah. Beliau tidak mau untuk mengendarai kendaraan tersebut. Falaman sarafa, ketika pulang beliau ditawari naik kendaraan, farakiba, beliau mau. Kemudian ditanyakan, kenapa ketika berangkat ditawari enggak mau, ketika pulang kok mau untuk naik kendaraan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata kanat tamshi falam akun la arkaba wa hum yamshun falamma dhahabu rakibtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya para malaikat berjalan, para malaikat ikut berjalan mengiringi jenazah, maka saya tidak mau naik kendaraan dalam keadaan mereka, para malaikat, jalan. Nah, ketika mereka sudah pergi, saya baru mau naik kendaraan. Jadi ketika jenazah dibawa kuburan, para malaikat ikut mengiringi dengan berjalan. Ketika itu Nabi ditawari naik kendaraan, Nabi gak mau. Alasannya, saya gak mau mereka, para malaikat, jalan, kaki saya naik kendaraan. Tapi ketika pulang, malaikat sudah pergi. Bukan ketika pulang malaikat ikut berjalan, pulang gak sudah pergi. Maka Nabi mau ditawari naik kendaraan. Sehingga naik kendaraan setelah pulang atau ketika pulang mengiringi jenazah itu perkara yang diperbolehkan, dan tidak ada sisi mana yang lebih afdol, pulang dari kuburan jalan kaki atau naik kendaraan, sama saja. Ya, sama saja. Tidaklah yang berjalan kaki lebih afdol, tidak, itu ketika pulang. Kalau berangkat itu beda. Nah, kemudian yang berikutnya tentang mengiringi jenazah dengan membawa atau membawa jenazah, bukan mengiringi tapi membawa jenazah dengan kendaraan. Di sini ada khilaf di kalangan ulama tentang membawa jenazah dengan kendaraan. Apakah itu mobil khusus jenazah? Apa itu kereta? Kereta jenazah yang ditarik oleh binatang, atau mobil. Kemudian yang mengiringi jenazahnya dibawa dengan mobil atau kendaraan lain, yang mengiringi kemudian dengan kendaraan juga. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janais menyebutkan bahwa perkara itu perkara yang tidak disyariatkan. Alasannya, kata beliau, yang pertama bahwa itu min adatil kufar, termasuk adatnya orang-orang kafir. dan orang Islam enggak boleh taklid dengan mereka. Alasan yang kedua kata beliau, annaha bid'atun fi ibadah, bahwa itu adalah bid'ah dalam ibadah. Alasan yang ketiga kata beliau, annaha tufawwitul ghayah min hamliha wa tasyi'iha, hal itu akan menghilangkan tujuan membawa dan mengiringi jenazah. Tujuan dalam membawa dan mengiringi jenazah untuk mengingat akhirat. Nah, itu akan hilang dengan jenazah dibawa pakai mobil, diiringi dengan mobil, dibawa di atas kendaraan, diiringi dengan kendaraan. Nah, kemudian alasan yang keempat kata beliau, anna sababun qawiyun litaqlilil musyayyi'in, hal itu adalah sebab yang kuat untuk mengurangi, menjadikan sedikit orang-orang yang mengiringi jenazah dan orang-orang yang ingin mendapatkan pahala mengiringi jenazah. Jadi menjadi sebab sedikitnya yang mengiringi jenazah, menjadi sebab sedikitnya orang yang berkeinginan untuk mendapatkan pahala mengiringi jenazah. Kemudian alasan yang terakhir, yang kelima kata beliau, annaha, bahwasanya hal itu, la tattafiqu, tidak mencocoki, ya, tidak mencocoki syariat. Kata beliau, min qarib wala min ba'id, dari dekat maupun dari jauh, tidak mencocoki syariat. Ini alasan-alasan yang beliau sebutkan, dan itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian menyatakan pula kalau dalam kitab fikih Muyassar di sana disebutkan boleh, kalau di fikih Muyassar, tergantung kebutuhan. Tapi kalau di Ahkamul Janayiz Al-Albani menyatakan itu perkara yang tidak disyariatkan. Kemudian ya, pembahasan yang terakhir lah, bagian-bagian akhir tentang terkait dengan masalah mengiringi jenazah, itu ada amalan-amalan yang dulu disyariatkan kemudian dihapus, yaitu orang yang duduk berdiri ketika ada jenazah lewat. Kemudian orang yang mengiringi jenazah itu berdiri ketika sampai ke kuburan sebelum jenazah diletakkan di tanah. Itu dulu perkara yang disyariatkan, tapi kemudian itu sudah mansukh, sudah dihapus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim memerintahkan, ya, memerintahkan untuk berdiri. Orang sedang duduk, kemudian ada jenazah lewat dibawa ke kuburan, segera berdiri. Berdiri sampai batasan sudah berlalu. Nah, ketika sudah berlalu boleh duduk lagi. Bagi orang yang mengiringi jenazah sampai kuburan enggak boleh langsung duduk, tapi berdiri dulu sampai mayit diletakkan di tanah baru boleh duduk. Ini dulu perkara yang disyariatkan. Tetapi ini sudah mansukh, sudah dihapus. Berdasarkan beberapa hadis, ada beberapa hadis dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya disebutkan, kana yaqumu fil janazah tsumma jalasa ba'du. Dulu Nabi Muhammad SAW berdiri dalam jenazah, kemudian setelah itu beliau tidak berdiri lagi, beliau duduk. Demikian juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lain, walaupun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih adalah bahwa hal itu adalah perkara yang disyariatkan, tapi kemudian sudah mansukh, sudah dihapus. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang membawa jenazah, itu disunnahkan untuk apa? Berwudu. Ya, jadi orang yang bawa jenazah, yang gotong jenazah, itu disunnahkan untuk wudu. Demikian penjelasan tentang membawa dan mengiringi jenazah ke kuburan. Selesai pembahasan tentang hal itu, tinggal masalah penguburan. Bagaimana cara menguburkan jenazah, bentuk kuburannya, kemudian letak jenazah, memasukkannya dari mana, ikatan dilepas atau tidak, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi Jumat yang akan datang kayaknya Idul Fitri kayaknya ya. Kayaknya Jumat ya Idul Fitrinya ya. Nah kalau sudah Idul Fitri mulainya lagi ya, entah kapan kan gitu. Baik, kita cukupkan. Ada yang belum jelas, belum diakhiri. Untuk ahlul bid'ah itu tergantung kebid'ahannya. Bid'ah itu kan ada dua, ada bid'ah yang mukaffirah atau dan ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang itu mengkafirkan pelakunya, bid'ah tapi sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya, seperti kebid'ahannya orang-orang Syiah, Rafidhah diantaranya, dan juga beberapa bid'ah yang lain seperti bid'ah wihdatul wujud. Itu bid'ahnya orang-orang apa? Rufiyah. Itu sudah mukafiro dan juga yang lainnya. Kalau sudah sampai tingkatan seperti itu, tidak ya, tidak disyariatkan untuk mensolatinya. Tetapi tentunya ketika memang sudah dalam keadaan jelas, kalau dalam sudah dalam keadaan jelas, sudah sampai hujah. Tapi kalau belum jelas, kita taunya dia muslim, ya sudah, kita hukumi zahirnya muslim, dia orang Islam. Kita diketahui Islamnya bagaimana, yang penting zahirnya Islam, ya muslim gitu loh. Sampai juga jelas kepada kita ya, sampai jelas kepada kita, oh dia Islam tapi Islamnya seperti ini, dia perbuatannya gini. Sudah jelas sampai kepada kita lah, baru ada sekolah. Tidak, hukum Islam. Kalau bid'ah-bid'ah yang belum sampai mengkafirkan, maka dia hak sebagai orang Islam, masih mendapatkan hak ya. Lah fardunya fardu kifayah ya. Tinggal dilihat tingkat keperluannya, tingkat kebutuhannya. Kalau dari sisi bolehnya, boleh. Tapi kalau sampai tidak ada sama sekali, karena dia masih muslim, walaupun dia pelaku bid'ah, tapi yang tidak mengkafirkan, semuanya dosa yang tahu, sehingga harus ditunaikan, karena dia masih muslim dan masih memiliki hak ya. Mensolatinya boleh sebagaimana para pelaku dosa yang lainnya, yang sudah kita bahas. Baik, kita cukupkan. Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan di situ, kata beliau, kalau tidak bisa untuk merubah, mengingkari dalam untuk merubahnya, itu kalau mungkin merubah, mengingkari dengan merubahnya, menghilangkan. Kalau tidak memungkinkan dan bisa untuk pergi meninggalkan, pergi tinggalkan, kata beliau. Itu dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Itu di dalam salah satu ini. Maksudnya ada beberapa kemungkaran yang ada di situ, dalam hal mengiringi, dalam hal mensolati, dalam hal-hal yang lain. Beliau nyatakan seperti itu ya. Kalau bisa merubah, merubah. Kalau tidak bisa merubah, tinggalkan. Kalau memungkinkan untuk meninggalkan, kalau tidak mungkin untuk meninggalkan, maka dengan hati Wadhalika ad'aful iman, dengan hati pengingkarannya, hatinya berontak protes tapi tidak kuasa. Mana dulu yang tadi? Yang mana dulu tadi? Tentang posisi kepala dan kaki ketika jenazah dibawa ke kuburan, mana yang di depan, mana yang di belakang, wallahualam, sebatas yang saya ketahui tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan kepalanya yang di depan atau di belakang, tidak ada ketentuan, sehingga semuanya boleh. Hanya saja nanti ketika memasukkan kepala dulu, karena memasukkan jenazah kuburan itu dari kepala dijulurkan. Nah, mungkin sifatnya hanya teknis untuk mengantisipasi nanti memasukkannya enggak kaki dulu, itu kepala di depan, tapi itu sifatnya hanya teknis. Ya. Jadi memasukkan jenazah itu, kalau untuk kita orang Indonesia itu kan dari kepala dulu dimasukkannya, dari selatan. Ya, arahnya dari selatan, dari selatan. Lah, untuk memudahkan hal ini dengan antisipasi nggak keliru, nanti ya bawanya kepala depan, jika nanti begitu sampai kuburan kan dari arah selatan tinggal masukkan. Kalau nggak seperti ini mungkin akan lupa, begitu sampai kuburan dimasukkan kok kakinya dulu, nanti kakinya jadi di utara, ini kekeliruan. Kalau ini jelas, kepala di sebelah utara menghadap ke kiblat. Salah kalau sampai kemudian kepalanya yang di selatan. Nah, ini keliru kalau seperti itu. Karena posisi mayat itu miring dalam keadaan bagian kanan di bawah. Nah, sekarang kalau kakinya di utara, dimiringkan bagian kanan di bawah, ngadepnya kemana? Ya ke timur, kan jadi salah. Yang paling hanya sifatnya hanya itu saja. Tapi keharusan ketika jalan di depan belakang, yang sebatas yang saya ketahui tidak ada keharusan. Kenapa? Iya, pas membawanya. Iya, tadi kan sifatnya hanya untuk memudahkan nanti ketika memasukkan dengan kepalanya yang di depan masuk ke kuburan, kan nanti jadi mudah, tidak kemudian diputer. Nah, kalau kakinya dulu kan nanti jadi diputer, putar dulu kepala dulu kan kayak gitu, sehingga untuk memudahkan dibawa ya dalam keadaan kepalanya di depan. Lah, tentang memasukkannya itu bagaimana, kalau apakah harus dari belakang atau dari samping sebelah kiblat? Itu insya Allah nanti dalam pembahasan penguburan yang lebih, yang benar yang mana gitu. Kalau sudah ketinggalan dari jamaah, kemudian mau mensolati, boleh mensolati jenazah lebih dari satu kali boleh, tapi tetap berjamaah. Kalau sudah tidak memungkinkan berjamaah karena enggak ada temannya, mensolati sendirian itu boleh, tidak berdosa. Tapi kalau memungkinkan untuk berjamaah kok sendirian, sah tapi berdosa. Begitu. Tapi kalau enggak memungkinkan untuk berjamaah, memang enggak ada yang lainnya, ya sah dan tidak berdosa. Begitu. Baik, sudah siang, kita cukupkan. Hanya pengakuan saja, pengakuan tanpa kenyataan. Kalau semata-mata pengakuan, pengakuan tidak ada manfaatnya. Kalau cuma ngaku loh, maksudnya pengakuan ini meyakini apa enggak ya? Kalau mengaku Islam dan meyakini kebenarannya Islam, wajib baginya untuk sholat, tapi enggak sholat karena malas. Nah, di sini ulama ada dua pendapat. Kalau jumhur menyatakan masih muslim, dosa, tapi dosa besar yang sangat besar. Ya disolati hanya sebatas, secukupnya saja. Sebagian ulama menyatakan enggak. Kalau udah enggak mau sholat ya sudah. Tapi kalau yang jenis pertama tadi, semata-mata pengakuan saja, tidak meyakini kebenarannya Islam, ya ini bukan orang Islam. Ya, tidak meyakini keislamannya. Gitu kan. Kalau tidak meyakini atau bahkan mengingkari wajibnya sholat umpamanya, sudah sepakat ulama dalam hal itu. Nah, untuk membuktikan cuma ngaku tok atau meyakini kan, kalau yang jelas kalau sudah ngaku muslim ya sudah dihukum Islam sampai jelas-jelas bahwa dia itu Islamnya hanya ngaku-ngaku tok, tidak meyakini. Kalau enggak ya sudah lahirnya muslim, kecuali memang ada perbuatannya, ada ucapannya yang menunjukkan bahwa dia tidak meyakini Islam atau mengingkari kewajiban yang ada dalam Islam. Begitu. Harus dengan ada kejelasan. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.